نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahmakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, kita memasuki rukun iman yang ke-6 dan telah lalu sebagian pembahasannya tentang iman terhadap qadar, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan telah kita bahas pula bahwa iman terhadap takdir ini mencakup 4 permasalahan. Yang pertama, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Allah. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari akhir kelak di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah berkehendak segala sesuatu itu terjadi hanya dengan kehendak Allah, baik itu bentuk kejelekan maupun kebaikan. Tidak Allah izinkan di alam ini terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu itu makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain sifat-sifat Allah, nah, sifat-sifat Allah bukannya makhluk. Nah, 4 masalah dalam iman terhadap takdir ini harus diimani semuanya dan difahami dengan benar, karena kalau tidak, seorang belum teranggap beriman terhadap takdir, padahal itu rukun imannya yang ke-6. Jamaah sekalian rahimakumullah, manfaat dan maslahat mengimani takdir ini sangatlah besar, di mana secara umum kalau seseorang itu mengimani takdir Allah, bahwa segala sesuatu itu dengan pengetahuan Allah, segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah, maka akan tenang hatinya, jiwanya pun akan tentram. Karena dia yakin, kalaupun dia mendapat kebaikan, kekayaan, rizki, anak, kesehatan, dan lain-lainnya, dia yakin itu bukan dengan jerih dan upayanya, bukan dari hasil kemampuannya, bukan atas kelebihan yang ia miliki, tetapi itu semua telah dicatat oleh Allah. Itu semua dengan pengetahuan Allah. Nah, oleh sebab itu, termasuk kalimat besar yang diajarkan kepada kita, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan apapun untuk berbuat. Kalaupun kita dapati kebaikan, rezeki, kekayaan, Ya karena Allah tentukan itu untuk kita dapati. Maka orang tidak mudah untuk takabur, tidak mudah untuk congkak dan bangga diri dengan apa yang ia miliki. Sebaliknya, dengan mengimani takdir pula, orang tidak akan berkeluh kesah, tidak akan putus asa dari kejelekan yang menimpanya. Ditinggal mati oleh orang yang ia cintai, kemiskinan, seretnya rizki, sakit, dan bentuk-bentuk kejelekan yang lain yang sangat banyak. Karena dia yakin itu juga telah dicatat oleh Allah. Bagaimanapun dia berusaha, kalau sudah Allah tetapkan itu terkena, dia akan terkena. Bagaimanapun cintanya dia kepada seorang, kalau Allah kehendaki orang itu mati, pasti akan mati. Maka seorang mukmin tenang, jiwanya tentram. Tidak ada kemudian istilah stres, apalagi depresi. Dia yakin semuanya telah dicatat oleh Allah. Dia tinggal menerima dan bersabar kalau itu ujian pahit yang dia terima. Sungguh besar faedah dan manfaat mengimani takdir, di mana kita dapati banyak orang yang terkena penyakit jiwa, tekanan mental, tidak jarang yang kemudian nas'alullah al-afiyah hilang ingatannya, jadi sinting atau linglung. Karena terlalu berat ujian itu, dia pikirkan, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa ini menimpa saya? Sementara tidak ada solusi dan ajaran yang bisa meringankan beban yang dia dapati. Akhirnya lari ke psikiater, ke dokter jiwa dan lain sebagainya, dan belum tentu bisa sembuh. Justru seringnya kita dapati malah parah. Diberi obat penenang, diberi ini, diberi itu, bukannya malah baik, malah mendatangkan penyakit-penyakit yang lainnya lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Umar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa antumina bil qadar khairihi wa syarrih. Mengimani takdir itu yang baik maupun yang jelek. Takdir yang baik, segala yang bermanfaat dan disenangi oleh manusia, ilmu, harta, rizki, anak cucu, kesehatan, kehidupan yang tenang, ini kebaikan. Seperti tadi, diimani kalau itu telah ditetapkan oleh Allah, bukan dengan daya dan upayanya. Dia hanya berusaha, dia hanya menjalankan ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia yakini murni bukan dari jerih payahnya, tetapi telah ditetapkan itu semua oleh Allah. Bahkan dia bisa berbuat dan melakukan ikhtiar itu semua karena takdir Allah pula. Wa syarrih, adapun takdir yang jelek, lawan daripada tadi yang tidak disenangi oleh orang, yang berat dia dapati, penyakit, kefakiran, kemiskinan, matinya orang-orang yang dicintai, dan yang lain-lainnya. Semua ini Allah takdirkan, tentu ada hikmah tersendiri yang Allah inginkan. Kebaikan Allah berikan kepada hambanya karena hikmah tertentu. kejelekan Allah tentukan untuk hambanya yang lain juga karena hikmah tertentu. Allah sebutkan dalam Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian itu dengan kejelekan dan kami uji pula kalian dengan kebaikan. Semua itu sebagai fitnah, ujian. Diuji dengan kejelekan apakah dia sabar atau jengkel dan berkeluh kesah. Diuji dengan kebaikan apakah dia bersyukur atau malah lalai dan lupa diri. Dan kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Di dalam Ar-Rum ayat 41 Allah menyebutkan baharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia, agar Allah rasakan, agar Allah memberi peringatan kepada mereka sebagian atas yang mereka lakukan agar mereka kembali kepada Allah. Ini takdir jelek. Tampaknya kerusakan, munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan, bencana alam, malapetaka, tsunami, gempa, dan lain-lainnya. Ini takdir Allah tentukan memang. Sudah Allah catat dan Allah tentukan. Jelek memang, tidak disenangi oleh orang. Tetapi maslahatnya sangatlah besar. Yang salah satunya disebutkan dalam ayat ini, la'allahum yarji'un. Agar mereka mau kembali kepada Allah. Mau sadar dari kesalahan mereka, mau tobat dari dosa-dosa yang selama ini mereka lakukan. Dampaknya sangat besar, sangat mulia. Walaupun itu merupakan takdir kejelekan. Mungkin ada orang bertanya bahwa kalau Rasulullah sebutkan dalam hadis Umar ini, hadis Jibril, iman terhadap takdir baik dan jeleknya, sementara di dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW biasa membaca doa iftitah, pembukaan sholat panjang, yang salah satu potongannya beliau sebutkan wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Bagaimana ini digabungkan? Di hadis ini Nabi katakan Allah takdirkan yang baik maupun yang jelek. Sementara di riwayat Muslim doa istiftah pembukaan sholat, Nabi katakan kejelekan itu tidak dikembalikan kepada Allah. Maka jawabannya kata para ulama, perlu diyakini bahwa kejelekan yang murni, murni sesuatu itu jelek, itu tidak mungkin keluar dari perbuatan Allah SWT. Tidak mungkin Allah mentakdirkan kejelekan murni jelek, tidak mengandung kebaikan sama sekali. Itu enggak ada. Ini yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Karena enggak ada Allah takdirkan, Allah ciptakan kejelekan murni. Enggak ada dalam perbuatan Allah SWT. Baik kebaikan dibalik kejelekan itu untuk sekarang ataupun di masa berikutnya, di masa depan. Murni jelek tidak ada. Sama sekali. Di sisi lain kata para ulama, kalaupun kejelekan itu ditakdirkan oleh Allah sebagai kejelekan, pasti akibatnya baik. Pasti dampak berikutnya adalah baik. Mungkin itu jelek untuk suatu kaum, tetapi dilihat untuk kaum yang lain itu kebaikan. Sehingga tidak murni jelek. Jelek mungkin untuk sekelompok orang, untuk sebagian kaum. Tetapi untuk yang lain, itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Misal, hujan deras. Takdir yang Allah tetapkan. Mungkin untuk suatu kaum, penduduk suatu desa misalnya, kejelekan, terendam sawah mereka, rusak, gagal panen. Dan itu takdir pahit bagi mereka, jelek. Mereka harus sabar dan mengkoreksi diri karena dosa-dosa mereka. Tetapi apakah itu murni jelek? Tidak. Untuk daerah lain luar biasa itu rizki. Dengan hujan itu tanah mereka subur. Dengan hujan itu banyak binatang maupun tumbuhan yang subur karenanya. Baik untuk kelompok, untuk orang-orang yang selain mereka yang tertimpa musibah. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada kejelekan murni dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata para ulama, perlu diyakini pula kejelekan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba pada hakikatnya itu baik. Pada hakikatnya itu baik. Karena kalau dia hadapi dengan kesabaran, kalau dia hadapi dengan ihtisab, mengharap pahala dari Allah dengan menyabari cobaan dan ujian yang jelek ini, sungguh dia mendapatkan pahala yang sangat besar di balik itu. Sepintas lalu jelek. Seperti tadi sakit, ya jelek memang, enggak ada orang senang sakit. Tetapi coba kalau orangnya sabar, menerima ujian itu, ikhtisab kepada Allah, mengharap pahala dengan sabarnya, maka penyakit ini mendatangkan pahala besar baginya. Oleh sebab itu, hakikatnya kejelekan yang Allah perbuat untuk hambanya itu baik sebetulnya. Kemudian yang keempat kata para ulama, kejelekan itu juga bukan dari perbuatan Allah secara tersendiri, tetapi pada sesuatu yang Allah ciptakan, bukan dari perbuatan Allah. Yang Allah ciptakan itu yang kemudian kadang mengandung kebaikan, kadang pula mengandung kejelekan. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq ayat pertama dan kedua, Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung diri kepada Allah Rabbul Falaq, Al-Falaq. Masa transisi berlalunya malam dan datangnya pagi. Masa perpindahan itu namanya falak. Allah yang menciptakan waktu itu. Mengapa disebut demikian? Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan berlalunya malam yang di sana waktu kejahatan itu leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu para jin-jin kafir, para dukun dan tukang sihir, qatalahumullah, tidak akan bisa melancarkan aksi mereka kecuali di waktu malam. Karena itu waktu gelap dan tabiat yang disenangi oleh syaitan, baik dari jin maupun manusia, yang disenangi adalah kegelapan, sesuatu yang gelap, sesuatu yang bau, sesuatu yang kotor, nah, itu yang disenangi oleh mereka. Nah, falak dengan berlalunya waktu malam dan masuk waktu pagi, kekuatan itu melemah, bahkan hilang. Perang benderang, apalagi dengan keluarnya fajar, apalagi dengan keluarnya matahari, kekuatan itu sudah gak bisa berbuat apa-apa, hilang. Di dalam riwayat ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah tunjuk ke arah bulan di waktu malam dan beliau ucapkan, "A'udzu billah min syarri hadza." Aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan ini. Artinya kejahatan yang ada di waktu malam. Karena di waktu itu memang mereka lebih leluasa untuk beraksi. "Min syarri ma khalaq." Dari kejahatan yang Allah ciptakan. Jadi kejahatan itu bukan timbulnya dari Allah, tetapi dari yang Allah ciptakan. Dari kejahatannya syaitan, karena syaitan diciptakan oleh Allah. Dari kejahatannya tukang sihir, naffatsati fil 'uqad, para peniup ikatan-ikatan yang diikat. Karena biasa tukang sihir pakai jimat-jimat tertentu diikat untuk mengganggu atau menyakiti orang lain. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ciptaan Allah. Kejelekan ini muncul dari mereka. Syaitan, tukang sihirnya, dukunnya, mereka yang punya kejelekan, mereka yang menimbulkan kejahatan. Ini yang perlu dipahami. Lebih jelasnya digambarkan oleh para ulama tentang iman kepada takdir ini. Kalau misalnya kita ini seorang tabib, seorang dokter misalnya, dan tahu pasien yang kita hadapi ini sakitnya parah, yang salah satu bentuk pengobatannya dengan kai, disengat dengan besi menganga, besi panas, dan itu salah satu pengobatan. Sakitnya luar biasa, jangan tanya, besi menganga, besi dipanaskan hingga merah membara, kemudian disengatkan di bagian-bagian tertentu di pusat-pusat saraf yang ada di tubuh manusia. Itu kejelekan tentunya, dia disakiti, tetapi dampaknya bagus demi kesembuhan orang ini. Atau lebih mudahnya amputasi, jelek, dipotong kaki, nasallallahu alaihi, dipotong tangannya, jelek. Kejelekan itu bagi si pasien, tetapi si dokter terpaksa melakukannya demi kebaikan dia juga, agar dia sembuh. Kalau tidak, tumor misalnya atau penyakit itu bisa berjalan ke daerah lainnya dan bisa-bisa mati orangnya. Untuk segera bisa ditangani, keputusan terakhir ini harus dipotong. Kejelekan kan untuk si pasien, tetapi apa murni jelek? Tidak, justru mendatangkan banyak manfaat, banyak kebaikan, kesembuhan dia, kesehatannya, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu kata para ulama, gak ada dalam perbuatan Allah jelek murni, itu gak ada. Pasti mengandung kebaikan. Bahkan syaitan pun bukan jelek murni. Iblis bukan kejelekan murni, tetapi kebaikan. Kalau gak ada syaitan, ya gak ada namanya orang beriman. Semua akan mukmin, gak ada orang kafir, gak ada kelebihannya. Gak ada surga, gak ada neraka. Tetapi dengan adanya syaitan, akan beda orang yang beriman dengan yang kafir. Akan beda orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dengan orang yang mengumbar hawa nafsu itu. Akan beda orang yang taat beribadah dengan orang yang bermaksiat. yang ini mentaati syaitan, yang ini menentang bisikan syaitan, baginya surga, yang mentaati syaitan baginya neraka. Sehingga syaitan pun mendatangkan kebaikan untuk orang. Tanpa itu gak akan diketahui siapa yang taat, siapa pula yang bermaksiat. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ditanya bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan riwayat Muslim tadi, bahwa kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Tadi jawabannya, tidak ada kejelekan murni dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain di surat An-Nisa 79, Allah menyebutkan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang kamu dapati itu dari Allah, tetapi kejelekan yang menimpa kamu itu dari diri kamu sendiri. Kejelekan yang menimpa kamu itu dari diri kamu sendiri. Bagaimana pula ini dikompromikan, digabung, bagaimana saya temukan dengan hadis Umar ini, bahwa takdir itu telah menjadi ketetapan Allah, yang jelek maupun yang baik. Sementara ayat ini menyebutkan kalau baik itu dari Allah, kalau jelek itu dari kita sendiri. Diterangkan oleh para ulama tafsir, adapun ayat ini di An-Nisa 79, maknanya yang kamu dapati dari kebaikan itu dari Allah, artinya dari keutamaan yang Allah berikan kepadamu. Allah yang bermurah hati dan menganugerahkan kebaikan itu untukmu. Tetapi ketika kejelekan menimpa kamu itu dari diri kamu sendiri, artinya kamu sebagai penyebabnya. Kamu sendiri sebagai penyebab kejelekan itu menimpa kamu. Nah, walaupun memang perlu diimani kejelekan itu dengan takdir Allah, tinggal siapa penyebabnya. Penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Seperti yang Allah sebutkan pula dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian adalah karena ulah tangan kalian sendiri. Dan masih banyak yang Allah ampuni dari perbuatan dosa kalian. Baru sebagian akibat maksiat itu terjadi malapetaka yang menimpa kalian. Terlalu banyak yang Allah ampuni dari kalian. Penyebabnya manusia. Kalau merekanya tidak maksiat, gak akan ada malapetaka. Dan itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau mereka bersyukur akan ditambah oleh Allah. Tidak akan terjadi kejelekan kalau merekanya taat kepada Allah. Tetapi karena dosa mereka, maksiat mereka, mereka terima peringatan dari Allah yang itu jelek bagi mereka. Itu yang dimaksud di dalam ayat, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kejelekan yang menimpa kamu itu dari kamu sendiri, yaitu penyebabnya. Setelah Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, Jibril bertanya pula kepada Rasulullah tentang ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah jawab, anta'budullah ka'annaka tara fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Ihsan adalah dengan kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak dapati itu, maka yakini Allah selalu mengawasimu, selalu melihatmu. Ihsan ini lawan dari isaah. Isaah perbuatan jelek. Ihsan perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang dimaksud ini dalam bentuk pengamalan. Amalan. Seakan orang melihat Allah dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan. Sehingga ketika sholat seakan-akan dia di hadapan Allah, dia melihat Allah. Ketika dia mengeluarkan zakat, seakan dia melihat Allah. Ketika dia puasa, ketika dia haji, dan demikian ibadah-ibadah yang lain, seakan dia melihat Allah. Dan yang disebutkan Rasulullah ini, dia beribadah seakan melihat Allah, ini menunjukkan tentang keikhlasannya. Keikhlasan seseorang dalam beribadah. Dan bagaimana dia melakukan amalan ibadah itu sebaik-baiknya. Dia ingin yang terbaik. Karena dia di hadapan Allah. Seakan dia melihat Allah yang dia sembah, yang dia ibadai. Yang beribadah kepada Allah dengan sifat ini seakan melihat Allah, pasti di hatinya ada rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, yang itu selalu mendorongnya untuk melakukan amalan itu sebaik-baiknya. Tentunya perbuatan amalannya tidak akan menjadi yang terbaik, berkualitas, kecuali ketika dia samakan dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Rasulullah, kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Ini perpindahan bentuk yang kedua yang disebut al-muraqabah, yaitu sifat rasa takut selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Dan inilah sebab Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab al-muraqabah, bab kita ini di Riyadhus Shalihin. Di sini syahidnya, beribadah kepada Allah dengan meyakini selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua martabat ini, yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Yang pertama tadi, beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Ini istilah para ulama martabatut talab. Artinya kita yang butuh. Kita yang merasa melihat Allah sehingga selalu ikhlas dan menjalankan amalan itu yang terbaik atas dasar cinta dan pengagungan kepada Allah. Martabat yang kedua, seakan atau keyakinan kita dalam beribadah Allah selalu mengawasi dan melihat kita. Dan ini istilahnya martabatul harab, martabat takut. Karena takut kita menjalankan amalan ibadah tersebut. Dan tentunya yang pertama lebih tinggi. Bukan karena takut saja, tetapi memang kita yang butuh. Bukan atas dasar takut kemudian menjalankan ibadah itu, tetapi justru karena rasa cinta yang sangat terdorong kita untuk beramal, untuk melakukan ketaatan. Yang jelas kedua-duanya merupakan agama. Kedua-duanya martabat yang mulia. Tetapi yang pertama jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia. Beribadah seakan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini pun sudah sangat lumayan kalau saja orang bisa melakukannya, beribadah kepada Allah dengan keyakinan selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Karena rasa takut selalu diawasi, sehingga tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah, tidak berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena dia merasa selalu dilihat dan diawasi. Ini martabat yang ketiga dan yang terakhir dalam Islam, ihsan. Islam, rukun-rukunnya telah kita sebutkan dalam hadis. Iman pun rukun-rukunnya dan keterangan ringkas telah kita sebutkan. Dan ini yang terakhir tentang ihsan. Tiga ini merupakan sifat dan martabat agama. Kemudian Jibril katakan kepada Rasulullah SAW, akhbirni anis sa'ah, kabari aku tentang kiamat, sa'ah. Kapan kiamat itu akan terjadi? Kapan manusia ini semua akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya untuk dibalas, yang baik dengan kebaikan, yang jelek pun dengan kejelekan? Tetapi ketika ditanya ini, Rasulullah menjawab kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya adalah diri beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya adalah Jibril alaihi salam. Artinya, kalau kamu wahai Jibril tidak mengetahui kiamat tersebut, kapan terjadinya, demikian pula aku. Aku pun tidak tahu seperti kamu tidak tahu. Sama. Kita berdua tidak tahu kiamat itu kapan. Karena itu hanya dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dua Rasul sekaligus. Dan yang termulia, Rasulullah SAW dari manusia. Dan Rasul yang termulia dari manusia, dari para Rasul yang lain. Jibril, malaikat termulia dari para malaikat. Rasul dari para malaikat. Dua Rasul yang mulia dan termulia dari jenis masing-masingnya tidak mengetahui al-qiyamah. Rasulullah jawab, yang bertanya maupun yang ditanya tidak mengetahui kiamat tersebut. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan itu datang, kapan terjadi. Katakan bahwa ilmu tentang kiamat itu hanya di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian pula dalam Al-Ahzab 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Orang bertanya kepada kamu tentang kiamat, jawab kepada mereka, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka orang yang mengaku tahu kiamat, dia adalah pendusta besar. Dari mana dia tahu? Malaikat termulia saja enggak tahu, Jibril alaihissalam. Rasul yang paling mulia pun tidak mengetahuinya, sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan pula dalam surat Muhammad 18, fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa'a asyratuha. Yang mereka tunggu itu hanyalah kiamat yang datang kepada mereka dengan tiba-tiba dan telah datang tanda-tandanya, telah tampak sebagian tanda dari dekatnya kiamat itu. Adapun kiamatnya akan datang tiba-tiba, tidak ada yang mengetahuinya. Beberapa kali kita dikejutkan dengan berita dusta yang disebarluaskan bahwa kiamat terjadi hari ini tanggal sekian, atau diperkirakan oleh para dukun dan tukang sihir paranormal tahun sekian, hari ini tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi kiamat, dan mereka adalah dajjal yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengaku mengetahui al-qiyamah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Anehnya orang ini gampang juga didustai. Sudah sekian kali terbukti dustanya. Si fulan yang menyatakan tahun sekian ternyata tidak terjadi. Beda dengan apa yang dia perkirakan. Si fulan yang lain pun menentukan demikian, ternyata bertentangan dengan dugaannya. Datang si fulan lain, datang si alam yang berikutnya, ya tetap saja orang bingung dan mempercayainya. Bagaimana tahun ini, tahun sekian akan terjadi kiamat? Nasallallahu alaihi wasallam. Karena redah dan tipisnya iman. Ketika Rasulullah jawab kepada Jibril, aku tidak tahu dan kamu pun tidak tahu kapan kiamat, Jibril tanyakan kepada Rasulullah, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kedekatan kiamat itu. Qala antalidal amatu rabbataha. Ketika tanda-tanda kiamat ini, kata Rasulullah, kamu melihat budak wanita melahirkan tuannya. Budak hamba sahaya yang dimiliki melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ru'a'a syak yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika Anda melihat orang-orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas kaki, al-urat, demikian pula orang yang telanjang dalam artian tidak punya kain yang cukup untuk menutupi dirinya karena sangat miskin, fakir, ala, dan mereka orang-orang yang sangat berat ekonominya, tiba-tiba mereka ini mampu untuk berlomba meninggikan bangunan, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan gedung yang mereka bangun. Yang pertama, kata Rasulullah, tanda kiamat budak melahirkan tuannya. Ini kata para ulama isyarat tentang banyaknya harta. Ketika harta itu diberikan oleh Allah kepada umat ini berlimpah luas, hingga diibaratkan seorang budak yang dia itu budak dimiliki, dijual belikan layaknya barang, namun bisa melahirkan majikannya, orang yang seharusnya memiliki atau menguasai dirinya, sehingga dia sendiri kemudian karena ibunya majikan maka ikut majikannya menjadi orang merdeka, menjadi tuan juga, yang semula dia budak berubah menjadi tuan dan memiliki sekian budak yang lainnya. Artinya orang rendahan budak, tetapi kemudian menjadi bangsawan dan orang konglomerat, orang yang kaya raya, dan tidak sedikit yang seperti itu. Yang intinya dari ini, berlimpah luahnya harta yang Allah berikan kepada umat ini sangat banyak. Yang kedua, kata Rasulullah, orang-orang yang sangat miskin, fakir, sampai kata beliau telanjang kaki, tidak pakai alas kaki, tidak memiliki kain yang cukup untuk tubuhnya, untuk pakaiannya, tetapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Artinya sekejap mata dengan cepat mereka orang-orang ekonomi lemah ini menjadi kaya raya dan kemudian berlomba-lomba meninggikan gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi yang mereka bangun. Nah, ini mereka lakukan karena biaya atau harta ada di tangan mereka, sudah jadi kaya. Tanda-tanda ini disebutkan oleh para ulama masih diiringi oleh tanda-tanda lain yang para ulama membahasnya dalam Al-Malahim wal Fitan wa Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat apa saja dan kapan itu menunjukkan dekatnya waktu kiamat itu, di mana di Sahih Muslim disebutkan diutusnya Rasulullah SAW itu sendiri sudah merupakan tanda dekatnya kiamat. Ketika Dajjal ditemui oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat sempat terdampar di suatu daerah, suatu negeri, kemudian dia digiring hingga menemui Dajjal yang sedang dibelenggu. Dia ditanya dari mana, dia bilang dari negeri Arab, dari Quraisy ini dan itu. Ketika itu Tamim masih Nasrani, agamanya masih Nasrani. Ditanya-tanya oleh Dajjal hingga dia bertanya tentang seorang nabi yang diutus dari Arab. Kata Tamim Ad-Dari, karena dia orang Arab, tahu, oh sudah diutus. Apa yang dia ajarkan? Ya, dia mengajarkan larangan untuk syirik, menyekutukan Allah, larangan untuk mencuri, untuk zina, untuk mabuk, untuk ini, untuk itu, diterangkan ajaran yang dia paham dari Rasulullah SAW. Kata Dajjal, betul dia sudah diutus. Betul, kata Tamim. Maka Dajjal menyatakan, kalau begitu masa dilepaskannya aku sudah dekat. Masa dilepaskannya aku sudah dekat. Dan Dajjal akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat kelak. Di akhir-akhir yang diistilahkan para ulama alamatul kubra. Tanda-tanda besarnya. Sudah dia keluar, sudah sangat dekat kiamat itu dengan umat manusia. Dan dia keliling dunia. Setiap daerah akan dia lewati kecuali Mekah dan Madinah. Dijaga oleh para malaikat dan tidak bisa dia masuk ke dalamnya. Selain itu dia keliling dunia dalam sekejap mata. Punya kemampuan yang luar biasa dan Allah berikan itu kepadanya sebagai fitnah untuk umat manusia. Bahkan lebih dari itu, untuk memfitnah orang dia katakan, kamu gak percaya kalian kalau aku ini Tuhan. Lihat, di hadapan mereka tanah yang gersang, kering, kelontang. Dajjal mengatakan, suburlah. Tiba-tiba tanah itu subur. Jadi taman, jadi kebun. Banyak tumbuhan tumbuh di atasnya. Sekejap mata. Fitnah. Orang kemudian terpukau dan tertipu. Betul ini Tuhan kalau begitu. Nggak ada yang bisa melakukan ini kecuali Tuhan. Dan banyak lagi tipuan-tipuan yang dia lakukan. Disebutkan oleh para ulama, semula munculnya Dajjal itu tidak kemudian muncul dan melakukan penipuan itu. Semula dia mengajak orang kepada kebaikan. Dajjal ini. Ngajak orang sholat, ngajak orang berakhlak, ngajak orang beribadah. Orang terpukau dengannya, terbiur, wah ini orang baik, bagus. Pada tingkatan-tingkatan selanjutnya mulai diajarkan ini, diajarkan itu, sampai kemudian dia mengaku diri sebagai nabi. Dan orang pun mengikutinya, oh, betul, selama ini dia ngajar kebaikan kok, selama ini dia diakui sebagai nabi. sampai masa berikutnya dia akui dirinya sebagai Tuhan. Dan sekian banyak orang pun tertipu kepadanya. Itu Dajjal. Dan dia disebutkan dalam riwayat manusia biasa. Manusia seperti manusia yang lain. Gak benar kalau digambarkan dia makhluk raksasa. Seperti ini ada tanduknya. Gak benar. Manusia. Dan dia ada seperti hadis Tamim Ad-Dari. Di mana wallahu a'lam, kita enggak tahu. Dan itu keutamaan mukmin beriman apa yang tidak dia ketahui, apa yang tidak dia lihat. Dia imani karena itu berita dari Allah, karena ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim itu salah satu tanda tentang kedekatan hari kiamat. Insyaallah kelanjutannya kita bahas pekan depan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.